Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar Radio Sahabat Jalasi, hafizakumullahu jami'an. Kita masih membaca hadis atau pembahasan terkait dengan hadis Aisyah dan mukminin Musalam radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa junubun min ahli thumma yaktasilu wa yasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub min ahli. Beliau mandi kemudian berpuasa. Kemarin kita sebutkan beberapa poin, beberapa amalan yang sebagian menganggap itu adalah satu perkara yang merusak puasa, padahal tidak. Di antaranya hadis ini, bahwasanya ketika seorang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, itu tidaklah merusak puasa. Sehingga seorang yang bangun dalam keadaan masih ada junub, hendaknya dia makan sahur dulu, mengamalkan sunnah makan sahur, walaupun ternyata karena sebab makan sahurnya dia tidak sempat mandi kecuali ketika telah azan subuh mandinya. Misalnya seorang wanita yang haid, yang suci dari haid, dia pastikan dirinya telah suci dari haidnya, dari nifasnya, namun belum mandi haid, maka sahur dulu, walaupun mandinya setelah masuk waktu subuh. Kemudian saya nukil juga beberapa pembahasan, beberapa amalan yang mungkin sebagian mengira itu satu masalah, padahal itu adalah satu perkara yang mubah. Di antara kita dapatkan dari fatwa Syaikh bin Rahimahullah, bolehnya seorang menyengaja datang ke satu negeri yang dingin atau ke tempat yang lebih lebih pendek siangnya. Juga boleh seorang berkali-kali mandi di pagi, di siang hari Ramadan untuk mendapatkan kesegaran badan, atau duduk di bawah AC di ruangan yang dingin ber-AC. Itu semua tidak masalah. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syaikh bin Rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucurkan ke kepalanya air ketika puasa, ketika haus atau panas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membasahi bajunya yang beliau pakai ketika puasa. Anas bin Malik juga pernah, atau beliau memiliki kolam dan semisalnya, sengaja turun dalam keadaan puasa satu kaidah yang beliau sebutkan dari Sumbahimin rahimahullah ta'ala, sesuatu yang meringankan seseorang untuk mengamalkan satu amalan ibadah itu tidak masalah. Itu bahkan amrun maktub. Kemudian para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a, di antara yang perlu kita ingat juga mungkin sebagiannya, sudah pernah kita baca, kita dengar, tapi membab mudzakarah, kita mengingat-ingat apa yang telah kita pernah baca. Di antara yang pernah ditanyakan kepada Syaikh bin Rahimahullah adalah hukum bercelak atau menggunakan tetes mata ketika puasa. Di dalam majmu' fatawa beliau rahimahullahu taala menyatakan, la basa lis-sha'imi an yaktahila wa an yaqtara fi 'ainihi wa an yaqtara kadhalika fi udhunihi hatta wa in wajada ta'amahu fi halqihi aw wajada ta'amahu fi halqihi. Kata beliau, tidak mengapa seorang yang berpuasa menggunakan celak, menggunakan tetes mata atau tetes telinga, walaupun ada rasanya di tenggorokan dia atau kerokan dia, terasa di tenggorokan atau kerokan, dan itu tidak membatalkan puasa dia. Dia tidak puasa dengan, tidak buka, tidak batal dengan sebab itu. Kenapa Rasulullah bin Rahimahullah? Diannahu laisa biaklin wa surbin wa labi ma'anal akli wa surbi. Karena itu bukan makan minum. Itu tidak semana dengan makan minum. Wa dalilu innama jabi manil akli wa surbi. Fala yulhaku bihima ma laisa bimanahuma. Dalil yang ada tentang batal puasa hanya terkait dengan makan minum, terkait dengan makan minum, sehingga yang tidak semena dengan keduanya tidak disamakan, tidak digabungkan hukumnya dengan keduanya, celak dan obat tetes mata, obat tetes telinga itu bukan makan minum, sehingga tidak bisa digabungkan hukumnya dengan makan minum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wahadhan yang ditakarnahu huwa ikhtiar asal Islam ibtibin rahimahullah bahwa suat. Dan apa yang saya sebutkan kata beliau itu adalah pilihan dari seluruh ibtibin rahimahullah, dan itu yang benar. Juga diantara yang mungkin satu amalan yang perlu kita ingat lagi, ya sebetulnya tidak bermasalah bagi seorang berpuasa melakukannya, walaupun sebagian menganggap itu mungkin bermasalah, adalah bala'us sha'im diriq, menelan ludah. Ada satu pertanyaan kepada Lajnah Daimah penanya berkata kepada para ulama di Lajnah, hal riq yuftir fi Ramadan amla, apakah air liur atau ludah itu membatalkan puasa Ramadan atau tidak? Haythu innahu yuji'uni riqun kathirun wa khasatan idha kuntu aqra'u Quran wa bil masajid. di mana kata beliau, sering kali datang kepadaku, ada padaku ludah yang banyak, terkhusus ketika aku baca Quran dan sedang berada di masjid-masjid. Wahada yukhrijuni, dan itu membuat aku, ya, ikhraj ini menjadi ganjalan bagi beliau. Penanya sering banyak keluar ludah, ya, dalam keadaan sedang puasa, terkhusus ketika sedang baca Al-Quran. Berkata para ulama di Lajnah Da'imah rahimahullah, kata mereka, ibtila'u sha'im riqahu la yufsidu saumah. Menelannya seorang yang puasa, menelan ludah dia, itu dialah tidak merusak puasanya. Menelan ludah yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa tidak merusak puasa. Walau kahdura lalik, walaupun itu banyak, sering, walaupun banyak ludahnya. Watataba'a bil masjid wa ghairi, walaupun sering, terus-terusan. Walakin kata beliau, idakan balghaman balighan, karena khamah, wala tabla'ahu. Tapi kalau berupa dahak, ya, dan semisalnya, jangan kau telan. Balubsukhu fimindil wa nahwi, tapi keluarkan di sapu tangan, atau semisalnya ingkun tabil masjid, yang sedang berada di masjid. Wabillahi taufiq, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian sebutkan oleh para ulama di Lajnah Da'imah. Dua masalah lagi yang juga terkait dengan puasa yang dianggap sebagian bermasalah pula bukan, adalah menggunakan pasta gigi ketika sedang puasa. Dan semisalnya tentunya siwak. Ditanyakan dari Syaikh Ibnu Rahimahullah, apa hukum menggunakan siwak setelah zawal, setelah waktu zuhur? Kata Syaikh Ibnu Rahimahullah dalam fatwanya, jawabannya, isti'mal siwak lis-sha'im qabla zawal wa ba'da zawal sunnatun kama huwa sunnatun li ghairi. Kata beliau, menggunakan siwak untuk seorang yang berpuasa itu sunnah, apakah sebelum zawal atau setelah zawal, apakah sebelum zuhur atau ba'da zuhur, sunnah. Sebagaimana bagi yang selain puasa, orang puasa juga. Sebagaimana bagi orang sedang tidak puasa juga sunnah, demikian juga bagi yang berpuasa. Lian al-hadith amatun pisti'mad siwak, kan hadith-hadith itu umum, hadith-hadith yang menerangkan sunnahnya bersiwak umum penggunaannya. Walam yastathni min sha'iman qabla az-zawal wala ba'da, tidak dikecualikan orang berpuasa, tidak dikecualikan sebelum zawal atau ba'da zawal, umum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathharatun lil-fam marwatun lirabb, siwak itu pensuci bagi mulut dan sebab mendatangkan keridhaan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli salatin. Demikian juga masalah ma'jun, masalah pasta gigi. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ditanya dalam fatwanya, apakah boleh seorang berpuasa menggunakan pasta gigi dalam keadaan sedang puasa di siang Ramadan? Hal yajuzu lis-sha'im an yastamila ma'jun al-asnan wa sha'im fi Ramadan? Jawaban yang beliau, kata Ibn Baz, la haraj fi dhalika ma'a tahaffudhi an ibtila'in syar minhu. Tidak mengapa, kata beliau, tetapi bersamaan dengan berupaya keras untuk tidak menelan ya pasta gigi tersebut. Kamu yusra mustimar siwak lisa'im bi'awid nahar. Wahid, sebagaimana disyaratkan bersiwak bagi orang puasa di awal siang atau di akhirnya, demikian juga sebagaimana juga seorang bersiwak ya harus berjaga-jaga jangan sampai menelan kayu-kayu siwaknya. Demikian juga tentunya yang menggunakan pasta, jangan sampai dia menelan, berupaya untuk tidak menelan pasta giginya. Kata beliau, wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila karahati siwak ba'da zawal wa huwa qawlun marjuh. Sebagian ulama ada berpendapat makruh bersiwak ketika telah zawal, ketika telah lewat waktu zuhur, tapi ini pendapat yang marjuh. Wassawab, yang benar adalah karahah. Diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatun lifan mandatun lirab. Yang benar tidak dimakruhkan. Karena keumuman ucapan Nabi SAW, bersiwak itu adalah pensuci mulut, bagi mulut dan yang akan mendatangkan ridha Rabb. Akhraja Nasa'i bi sanadin sahih an Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula nasukh ala ummati lamatu bisiwak inda kulli salatin. Muttaqun alaihi, kata beliau, hadis mul ini mencakup salat zuhur wal asr. Inda kulli salatin, walah tidak beratkan ke atas umatku, aku akan perintah mereka bersiwak ketiap setiap kali salat. Salat di sini salat masuk padanya salat zuhur dan asar, dan keduanya adalah ba'da zawal. Wallahu wali taufik. Yang terakhir, masalah tadzabuk sha'im di ta'am. Ya, mencoba rasa makanan bagi seorang wanita yang sedang memasak misalnya. Soal kepada lejnah, ba'du nas sayyid ulama ajazu tadawuk al-mar'ah di ta'am siyam idha kanat turidu an ta'rifa mada salahiyat ta'am. Hal hadha sahih wa qalu bi syart an la yasilat ta'am ila al-halq. Sebagian orang, sebagian ulama membolehkan wanita untuk mencoba makanan, mencicipi, mencoba rasanya, menguji, mengetes rasanya, jika ingin tahu bagaimana, sejauh mana bagusnya makanan yang dia buat. Apa ini benar? Dan mereka katakan dengan syarat jangan sampai makanan tersebut sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Para ulama di Rajin Hada Imam menyatakan, kata beliau rahimahumullah, la haraj bi tadzakkur insan lit'am bi nahar siyam min al-hajah. Tidak mengapa seorang mencicipi, mencoba rasa masakan-masakannya di siang Ramadan ketika dibutuhkan. wasiyamu sahih, wasiyam sahih, sah, tapi idza lam yata'ammad ibtila syai'in minhu. Namanya cicip itu semata-mata di lidah. Dan muslimin mencoba mencicipi itu di lidah. Iya, sehingga catatannya apabila tidak menyengaja menelan. Iya, jangan coba-coba menelannya. Hanya di lidah, dicoba. Tidak masalah jika dibutuhkan. Tapi jangan sengaja menelannya. Demikian, Allah alam sawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan hadis berikutnya besok insyaallah. Atau